بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menghitung di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis. Rasulullah SAW mengatakan di dalam majelisnya tersebut, Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah, 100 kali. Hadis ini hadis yang sahih. Kemudian qala al-imam al-Bukhari rahimallahu taala, kita bacakan hadis berikutnya karena sama dalam lafaz hadis. Qala al-imam al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Muhammad ibn Sabbah al-Bazzaz Abu Ja'far al-Baghdadi thiqatun hafiz, قال حدثنا خالد ابن عبد الله خالد ابن عبد الله بن عبد الرحمن أبو الحيثم ثقة ثبت عن حسين داري حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو هذيل يقى ثقة من ثقار التابعين عن هلال ابن يساف هلال بن يساف الأشجعي أبو الحسن الكوفي من الوسط التابعين ثقة juga ثقة semua ثقة عن زادان dari زادان أبو عبد الله من كبار التابعين زادان من كبار التابعين قال الحافظ ابن حجر صدوق يرسل ورتب الإمام الذهبي ثقة عن عائشة رضي الله تعالى عنها داري عائشة رضي الله تعالى عنها قالت berkata Aisyah, salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha, thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma gfirli wa tub alayya wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim hatta qalaha 100 marrah. Rasulullah mengucapkan doa ini, Allahumma ighfir li, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Hatta qalaha 100 marrah, sampai beliau mengucapkan 100 kali. Hadis ini juga hadis yang sahih. Qad akhrajahu An-Nasa'i fil Kubra. Diriwayatkan juga Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, Sunan Kubra. Dan hadis disahihkan Syekh Al-Albani. Dalam sahihah disebutkan hadis ini hadis yang sahih. Kita kembali kepada lafaz hadis. Qauluhu rabbighfirli di dalam hadis Ibn Umar dan Aisyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai dalam satu majelisnya, rabbighfirli wa tub alayya. Istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfarul anbiya. Dalla alaihi ma kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istighfarul anbiya dalla alaihi ma kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW termasuk Nabi min al-Anbiya, Rasul min al-Mursalin. Fa'inna al-Anbiya alaihim salatu wassalam kanu yukthiruna min al-istighfar. Karena para Nabi itu mereka banyak beristighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lidharul ubudiyah lil azizil qahhar, untuk menampakkan ubudiyah sehingga penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, al aziz yahmu maha mulia lagi maha perkasa. Jadi bentuk menampakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala ni para nabi. Dan i'tirabil ajzi wal qusur amma wajaba alaihi min adai haqqil khallaqil azim. Dan juga i'tiraf, pengakuan mereka terhadap al ajz, kelemahan wal kusur dan kekurangan. Amma wajab alaihim, ya mereka tunaikan kewajiban Allah, mereka tunaikan. Ada al-ajz al-kusur di dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan haknya al-Khallaq al-Azim. Ini yang kedua. Para nabi itu banyak beristighfar, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, di dalam hadis Abi Hurairah, sampai beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi akthar. Dalam hadis al-Az al-Muzani, tujuh puluh kali. Dalam hadis Abi Hurairah sampai seratus kali beliau beristighfar dalam satu hari. Ini menunjukkan apa? Mereka para nabi itu menampakkan ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penghambaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-i'tiraf bil ajz wal kusur, juga menyatakan tentang kelemahan dan kekurangannya di dalam menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, menunaikan haknya Allah terlebih kita yang banyak sekali al-ajz, banyak kelemahan dan kekurangan, kelalaian dalam menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, menunaikan haknya Allah. Yang ketiga, wali ta'lim umamihim, dan untuk mengajarkan kepada umat-umat mereka. Mereka para nabi telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, juga dalam menunaikan ibadah kepada Allah, menunaikan dengan sesempurna-sempurna. Tapi beliau banyak beristighfar. Di antaranya hikmah adalah ta'lim umamihim, ta'lim ummah, untuk mengajari umat ma yang bagi alaihim, apa yang selayaknya bagi mereka, minal madallati wal khudu wal rukun ilallahi tabaraka wa ta'ala, berupa al madallah, kerendahan dan ketundukan dan kecondongan kepada Allah. Tidak merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang semisal dengan ini, beliau banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bentuk pengajaran kepada umat. Rasulullah saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masum dari dosa dalam menunaikan kewajiban menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar. Tentunya kita lebih utama untuk memperbanyak istighfar, ta'lim kepada umat agar mereka itu rendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ighfir li wa tub alayya, ay irji alayya bir rahmah wa waffiqni lit taubah aw iqbal taubati. Ini maknanya, berikanlah kepadaku rahmah dan berikanlah aku taufik untuk bertaubat dan terimalah taubatku. Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Hai, maknanya irji alayya birrahmah. Taufikni litaubah wa aqbil taubati, iqbal taubati, terimalah taubatku. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan permintaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tub alayya, terimalah taubatku. Dan taubat, kalau itu dari hamba, at-taubah, idza kana min al-'abdi, kalau taubat itu dari seorang hamba mengatakan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi maka maknanya itu adalah ar-ruju' minal ma'asiyah ila ta'ah, kembali dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Itu makna ya kana at-taubah minal abdi, maknanya adalah ar-ruju' minal ma'asiyah ila ta'ah, seorang itu kembali dari kemaksiatan, meninggalkan maksiat, ila ta'ah, kepada ketaatan, tinggalkan maksiat, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau taubat itu dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam disebutkan, man taba taballahu alaihi yatubu alaihi yatubu lil 'abd, Allah menerima taubat. Taubat dari Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah taufiqul 'abdi lit taubah. Allah memberikan taufik kepada hamba untuk bertaubat kepadanya. Thumma qubuluha minhu. Kemudian Allah menerima taubatnya hamba tersebut. Ini kalau taubat itu dari Allah. Artinya Allah memberikan taufik kepada hamba untuk bertaubat kepadanya. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka seorang hamba kemudian bertaubat, ya Allah ampuni aku. Aku bertaubat. Itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan taufik kepada seorang, dia tidak akan mau bertaubat kepada Allah. Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk bertaubat dari dosa-dosa. Thumma qubuluha min. Kemudian Allah menerima taubat dari hamba tersebut. Innaka antat tawwabur rahim. Kemudian Rasulullah mengatakan, innaka, sungguhnya engkau, ya Allah, antat tawwab, engkau maha menerima taubat, ar-rahim, dan maha penyayang. Wa min al-ma'lum annahu mimma yanbaghi fi du'a isti'mal al-asma' husna fihi. Selayaknya, sepantasnya di dalam doa itu menggunakan atau mengucapkan nama-nama Allah di dalamnya. Dalam kita berdoa kepada Allah, kita sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ketika beliau minta ampun dan bertobat kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan. Innaka antat tawwab. Nah, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau innaka ghafurur rahim. Yang semisal, yang sesuai dengan permintaan. Maka hendaknya seseorang itu untuk bersungguh-sungguh di dalam dia doanya mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bima yunasib ma yatlub, dengan sesuai apa yang dia minta. Kalau seorang itu minta rezeki, ya Allah berikanlah aku rezeki, cukupilah rezekiku, maka kita mengucapkan innaka antar razzaq, sungguhnya engkau maha pemberi rezeki. Urzukni ya razzaq ya karim. Kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga, maka hendak dia sebut nama Allah ya hafiz. Ihfabni. Dan sebagainya seterusnya. Minta ditambahkan ilmu, ya alim, Alimni. Disebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah yang sesuai dengan permintaan. Jangan sebaliknya, yang enggak ada apa namanya, enggak sesuai, minta misalnya diberi rezeki, dia mengatakan ya alim rizqni, ya enggak pas. Ya alim rizqni. Tapi ya razzaq rizqni. Ya qawi qawwini. Ya alim alimni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ma yunasibul maqam fi talab fi ma yata'allaqu bil asma'il husna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan beliau kepada Allah. Maka hendaknya kita ikut mencontoh. Mencontoh Rasulullah SAW di dalam berdoa kepada Allah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Rasulullah SAW pernah mendengar seorang berdoa, langsung dia berdoa. Ajla hadza dalam hadis. Naam. Mubarak ini fadalah. Mendengar seorang lagi berdoa langsung minta kepada Allah. Ajla hadza, ini tergesa-gesa orang berdoa. Maka Rasulullah SAW mengajari bagaimana berdoa kepada Allah, adab bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian memuji Allah, menyebutkan nama-nama Allah yang husna atau sifat-sifat Allah yang ulia. Kemudian faedah bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, faedahnya ma yustafadu min hadis atau ma yukhadhu min hadis, apa yang bisa kita ambil dari dua hadis ini. Yang pertama, di dalam hadis ini fihi al-hirsu ala ma'rifati. Dalam hadis ini ada hirs, semangat ala ma'rifati hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk mengetahui bagaimana petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, litta'assi wa liktida, untuk kita contoh, untuk kita ikuti bagaimana para sahabat sampai dihitung kalimat-kalimat, ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihitung. Karena mereka mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan semangatnya yang begitu besar untuk mengetahui hadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar mengetahui. Bahkan mereka bertanya kepada yang lain, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, bagaimana ibadahnya Nabi. Bahkan mereka datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah itu di rumah bagaimana. Kalau di luar mereka mengetahui ibadahnya di masjid, tahu, dilihat oleh para sahabat. Tapi di rumah enggak ada yang mengetahui kecuali istri-istrinya. Maka mereka pun mendatangi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Mereka ingin mengikuti, mereka semangat. bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Mereka yang mengetahui petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kepada al-jannah dan menjauhkan dari an-nar. Sampai mereka menukil para sahabat mengisahkan, menyampaikan kepada kita tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara utuh, mulai dari gambaran bentuk tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, senyumnya, itu semua disampaikan oleh mereka. Dan mereka bersemangat untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada umat agar mereka juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari dua hadis ini, fadlul istighfar, keutamaan dari istighfar, wa tikraruhu bi khilafid du'a, dan mengulang-ulang istighfar itu berbeda dengan doa, berbeda dengan doa. Kalau doa diulang yang paling sampai 3 kali. Nabi berdoa dan berdoa sampai 3 kali doanya diulang. Tapi kalau istighfar banyak, banyak kali diulang istighfar, sampai dalam satu majelis disebutkan 100 kali. Adapun kalau doa tidak seperti itu, diulang berkali-kali doa tidak. Beda dengan istighfar, tikraruhu, diulang-ulang. Semakin banyak semakin bagus diulang istighfar. Lebih dari 100 itu bagus. Semakin banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kadang-kadang itu Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Juga dalam hadis ini al-hathu wa targhib alal istighfar, ada dorongan dan anjuran untuk istighfar. Kemudian juga dalam hadis ini faedah bisa kita petik adalah hadis ini yubayyinu ba'd hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil istighfar. Dalam hadis ini menjelaskan sebagian tentang petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam istighfar. Lafadznya disebutkan rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini diantara lafaz istighfar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk bagi kita untuk juga beristighfar dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ini. Karena yang afdhal lafaz di dalam doa itu mengikuti lafaz doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang lebih utama dibandingkan dengan doa lafaz dari lafaz sendiri. Dan juga tuntunan istighfar lebih utama kita mencontoh bagaimana istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis ini Di dalam hadis Aisyah disebutkan di situ, shallaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha. Ini juga menunjukkan bahwasanya salat duha itu masyru'ah. Disyariatkan. Salat duha itu disyariatkan. Jumhur ulama di Maliki Syafi'i, Imam Malik Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, jumhur menyatakan itu sunnah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan untuk kita melakukannya. Tidak sampai wajib, tapi mustahab. Andal jumhur mustahab, sunnah muakkadah hukumnya. Sunnah yang di yang kuat, yang ditekankan untuk dilakukan. Maka hendaknya kita membiasakan menunaikan atau mengerjakan sholat duha ini. Nah, banyak waktu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, "Auswani khalili, telah mewasiatkan kepadaku khalili." Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, bithalathatin, dengan tiga wasiat. La adauhunna hatta amut. Aku tidak meninggalkan wasiat tersebut sampai aku mati. Sampai aku meninggal, aku tidak pernah meninggalkan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah shaum thalathati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Wa salat duha. Yang kedua adalah salat duha. Salat duha. Ini wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah untuk salat duha. Wan utir qabla an anam, dan untuk aku berwitir sebelum aku tidur. Untuk berwitir juga ini wasiat untuk menunaikan atau mengerjakan salat witir. Yang itu afdolnya di sepertiga malam terakhir. Tapi beliau menasihatkan kepada Abu Hurairah sebelum tidur. Yang disebutkan hirsnya, semangatnya Abu Hurairah dalam menghafal ilmu, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga khawatir kalau larut malam dia tertidur, nanti tidak bisa bangun. Ketinggalan salat lailnya, qiyam lailnya ketinggalan karena tidurnya lambat, sehingga diwasiatkan untuk mengerjakan dulu salat witir sebelum tidur. Nah, sahihnya di sini adalah salah satu wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah salat duha. Demikian juga hadisnya Abi Dzar Al-Ghifari inda Muslim, wa yujzi'u dzalika rak'atan yarqa'uhuma min ad-duha, dan itu mencukupi. Di mana disebutkan dalam hadis bahwasanya bagi Bani Adam itu ada kewajiban untuk dia bersedekah dari setiap tulang-tulang sendinya. Itu bersedekah. Lalu dia tidak mampu mencukupi dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Tidak mencukupi. Dan waktunya sholat duha ini adalah ketika sudah meninggi matahari seukuran satu tombak, irtifa' syams bi qadr qidr rum, seukuran tombak, sampai kepada kubel zawal, mendekati zawal tergelincirnya matahari, waktunya panjang sampai masuk, sebelum masuk duhur sudah untuk mengerjakan sholat duha ini. Dan waktu yang paling afdol disebutkan adalah ketika sudah panas, jam-jam 11. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid ibn Arqam anda Muslim, beliau melihat suatu kaum melaksanakan sholat duha di masjid Quba. Zaid ibn Arqam, sahabi, beliau melihat suatu kaum yang mereka sholat duha di masjid Quba itu setelah matahari meninggi. Salah sholat subuh di masjid, nunggu matahari meninggi, lalu sholat duha. Kemudian dia mengatakan, "Ama laqad alimu anna as-salah fi ghairi hadhihi as-sa'ah afdal." Jika mereka mengetahui bahwasanya salat selain waktu ini itu lebih utama. Faqala, dia pun mengatakan, Zaid ibn Arqam, kharaja Rasulullah SAW ala ahli Quba. Rasulullah SAW keluar menemui ahli Quba. Wahum yusallun duha, dalam keadaan mereka salat duha. Ahli Quba, mereka salat duha. Salat duha di waktu yang masih pagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, salatul awabin hina tarmadul fisal, atau idza ramadat al fisal. Salat awabin yang dimasukkan adalah salat duha. Salat awabin, salat-salat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, awabin, kembali ke taat kepada Allah. Itu ketika tarmadil fisal, artinya tarmadil fisal itu ar-ramal, pasir itu panas. Pasir itu sudah panas. Pasir panas kalau sudah jam matahari sudah meninggi, ya, sudah terik. Lalu kemudian pasir itu menjadi panas. Ya, sekitar jam 11-an. Ini yang disebutkan waktu yang afdal salat duha. Namun boleh kerjakan setelah matahari meninggi seputaran satu tombak sampai dengan qabla zawal, itu waktu salat duha seluruhnya. Namun ada waktu yang utama untuk dilakukan, yaitu ketika pasir-pasir sudah panas. Nah, qul bidin rahimani rahimakumullah. Di antara faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini dari hadis, dua hadis, dari hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma tentang istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.